warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pengalaman saya membayar zakat fitrah biasa pakai uang, Ustaz. Iya. Saya istri anak dua. Jadi panitia itu mencatat nama terus salaman satu kali, jadi terima gitu satu kali. Empat orang sekaligus gitu. Iya. Apakah itu sah, Ustaz? Sudah berlalu, Pak. Iya, tahun-tahun yang kemarin, Ustaz. Tahun yang lalu. Panitia tersebut merujuk pendapat ulama tentunya. Saya enggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah berlalu, Pak Rizal semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau memberikannya melalui panitia dan panitia tersebut mungkin merujuk kepada pendapat Abu Hanifah. As'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Kewajibannya selesai ketika dia panitia tersebut menerapkan sedemikian, mungkin merujuk kepada berapa pendapat para ulama dan pendapat Abu Hanifah yang bolehkan ini. Kedepannya jangan lakukan lagi. Karena nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas sa'an satu sa' min tamrin au sa'an min sya'irin, satu sa' dari sya'ir. Dan di waktu itu sudah ada uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya dengan uang. Yang sudah berlalu tidak perlu diulang, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Yang akan datang jangan lakukan lagi. Karena ini pendapat ini merujuk, khawatirkan tidak diterima zakat Anda nantinya. Wabillahi taufiq.